Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita masih membahas ayat yang berkaitan dengan jin atau sihir, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-102. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Manusia mempelajari dari keduanya, yaitu dari Harut dan Marut. Dan telah kita sebutkan bahwasanya Harut dan Marut itu adalah malaikat yang Allah turunkan sebagai ujian bagi manusia. Manusia mempelajari dari keduanya, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ilmu sihir yang bisa mencerai-beraikan antara seseorang laki-laki dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka tidak akan bisa mencelakakan dengan sihir itu terhadap seseorang pun kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Ada sebuah faedah yang sangat penting dari firman Allah Ta'ala ini, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, yaitu bahwasanya ketika ada seseorang dia ditimpa dengan penyakit sihir atau kerasukan jin, dan sihir itu bermacam-macam. Ada yang sihir itu untuk mencerai suami dan istrinya, atau untuk melekatkan cinta, atau untuk melukai, atau untuk melariskan dagangan, atau untuk membuat bangkrut sebuah usaha, dan bermacam-macam. Perlu kita yakini, jikapun itu terjadi madarat kepada kita, maka itu semuanya takdir Allah Ta'ala. Tidak mungkin terjadi sesuatu apapun dari sihir kecuali semuanya karena izin Allah Ta'ala. Sehingga harus kita yakini dalam hati kita dengan keyakinan yang kuat, apa saja yang menimpa kita dari kebaikan dan keburukan itu semuanya karena izin Allah Ta'ala, takdir dari Allah Ta'ala. Sekuat dukun, tukang sihir, tukang tenun, dan sehebat jin yang bekerja sama dengannya, jika Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Ketika ada sebuah sihir bisa masuk ke dalam diri kita, kita harus yakin bahwasanya itu semuanya ujian dari Allah Ta'ala. Allah mentakdirkan. Itu semuanya takdir dari Allah Ta'ala. Dan Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Bukan berarti Allah enggak tahu terhadap sihir yang mereka kerjakan. Kalau orang bertanya, terus kenapa Allah membiarkan orang-orang zalim dari para dukun, demikian juga jin, demikian juga orang-orang yang membayar mereka dengan mahar, kenapa mereka itu dibiarkan sama Allah Ta'ala berbuat seperti ini? Maka itu semuanya sebagai ujian bagi kita. Allah itu memang menakdirkan kepada kita kebaikan dan keburukan. Dan kita harus beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik menurut kamu dan yang buruk menurut kamu. Bagi kita, bagi pandangan kita, dalam sudut pandang kita itu, apa yang menimpa kita itu ada kebaikan dan keburukan. Yang membuat hati kita bahagia itu kebaikan. Dan yang membuat hati kita itu tidak bahagia, sedih, itu adalah keburukan. Tetapi itu sudut pandang kita. Sehingga bagi kita itu takdir Allah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Berbeda dengan sudut pandang Allah Ta'ala. Semua yang Allah takdirkan menimpa kita itu semuanya kebaikan. Maka kita harus yakini seperti itu. Sehingga ketika Allah menimpakan kepada kita gangguan jin sihir ini, kita harus yakini bahwasanya itu Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Mungkin Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga dengan adanya penyakit sihir, Allah ingin menghapuskan dosa kita. Karena banyaknya dosa yang kita perbuat, dan mungkin dosa kita belum terhapus dengan amal soleh kita. Mungkin sholat kita, puasa kita, zikir kita, baca Quran kita, belum bisa menghapus dosa-dosa kita. Maka Allah sayang sama kita, sehingga Allah menimpakan kepada kita penyakit seperti itu. Tujuannya apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kita harus yakini bahwasanya ketika Allah menguji kita dengan seperti itu bukti Allah itu masih sayang sama kita. Kenapa? Karena Allah Ta'ala masih membersihkan dosa kita. Sehingga yang pertama yang harus kita yakini, ada hikmah yang besar di balik penyakit kita sihir itu. Di balik itu ada hikmah yang besar. Yang tadi kita sebutkan, mungkin Allah Ta'ala ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Terlalu banyak dosa yang ada pada diri kita. Allah itu menyayangi kita. Bentuk sayangnya Allah ketika dosa itu dibersihkan di dunia, sebelum nanti dibersihkan di hari kiamat. Siapa yang Allah cintai, maka pasti azabnya itu didahulukan, disegerakan di dunia. Tetapi siapa yang tidak dicintai sama Allah Ta'ala, azabnya diakhirkan di hari kiamat. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi khairin," jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, "ajjalalahul uqubata fid dunya," Allah akan menyegerakan azab mereka di dunia. Yaitu kita berbuat dosa, dosa kita banyak. Maka Allah segerakan azab kita di dunia untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa kita. Itu bukti cintanya Allah kepada kita. Wa idza aradallahu al-insana bisyarrin, jika Allah menghendaki kejelekan kepada seseorang, Allah akan akhirkan azabnya. Diakhirkan azabnya. Sampai nanti di hari kiamat. Dan azab di hari kiamat lebih berat daripada azab di dunia. Oleh karena itu orang-orang yang zalim, tukang tenun, demikian juga jin-jin yang menyihir, demikian juga orang-orang yang membeli sihir, dibiarkan sama Allah Ta'ala. Allah tidak lupa kepada kezaliman mereka, dan semuanya akan dihisab sama Allah Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita beranggapan Allah itu lalai, Allah tidak tahu, atau Allah tidak bisa membantu kita. Sangat gampang bagi Allah Ta'ala, tapi perlu kita yakini, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dhalimun. Allah telah berfirman dalam surat Ibrahim, jangan sekali-kali kalian menganggap Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Allah sangat tahu perbuatan mereka. Innama nu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Memang kata Allah telah mengatakan, memang kami biarkan orang-orang yang zalim berbuat kezaliman sampai datang waktu di mana mata-mata mereka tertunduk, yaitu di hari kiamat. Setelah itu baru diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Oleh karena itu, mungkin penyakit kita yang ada dari penyakit sihir itu, Allah itu cinta sama kita, sehingga Allah mentakdirkan dan mengizinkan sihir itu bisa menimpa kita karena Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, hikmahnya itu mungkin Allah ingin menaikkan derajat kita. Untuk naik derajat ke tingkatan yang tinggi tidak akan bisa kecuali dengan ujian. Siapa yang ingin mendapatkan derajat di surga tinggi tidak akan bisa dicapai kecuali ujian. Dengan ujian derajat manusia itu bisa tinggi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun penyakitnya parah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penyakit yang beliau derita itu lebih daripada penyakit kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kena sihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diganggu dengan pandangan mata, yaitu pandangan mata jahat atau penyakit ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diganggu sama jin. Rasulullah SAW juga sakit normal seperti manusia biasa. Bahkan sakitnya Rasulullah SAW itu, sakitnya Rasulullah itu dua kali lipat dari sakitnya manusia biasa. Sambil Rasulullah SAW mengatakan, inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Saya itu sakit, dan sakit yang saya derita itu seperti dua orang di antara kalian. Itu panasnya Rasulullah SAW itu dua kali lipat dari panasnya manusia biasa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menaikkan derajat. Oleh karena itu, semakin banyak ujian yang kita terima, berarti derajat kita semakin tinggi. Sehingga harus kita yakini hikmah yang besar di balik penyakit sihir itu, hikmah yang besar yaitu ketika Allah itu ingin menaikkan derajat kita. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga di balik penyakit kita itu, terkadang Allah itu ingin mendengar keluhan hamba. Allah itu zat yang paling senang kalau ada seorang hamba yang berkeluh kesah kepada Allah Ta'ala. Terkadang kita itu enggak pernah berkeluh kesah kepada Allah Ta'ala. Allah kangen dengan keluh kesah kita. Terkadang kita itu jarang sekali berdoa sampai nangis, atau kita berkeluh kesah kepada Allah itu jarang sekali. Tapi kita seringnya berkeluh kesah kepada manusia. Allah pengen mendengar suara kita. Allah itu pengen sekali mendengar suara kita, karena Allah itu zat yang kalau tidak diminta, Allah malah murka. Berbeda dengan manusia. Manusia kalau diminta sama orang, semakin lama dan sering dia diminta, maka dia pasti semakin jengkel. Beda dengan Allah Ta'ala. Allah itu sangat senang ketika ada seorang hamba bersimpuh di hadapan Allah, berdoa sampai berkeluh kesah, sampai menangis, sampai dia cerita panjang lebar kepada Allah Ta'ala, curhat sama Allah. Allah itu sangat cinta sekali. Sehingga terkadang kita, jika tidak ditimpa penyakit seperti itu, kita itu jarang keluh kesah. Kapan kita tahu Allah Ta'ala? Ketika kita itu membutuhkan bantuan Allah Ta'ala. Terkadang kalau kita itu lagi kaya, kita itu lagi sehat, kita itu lagi jaya, kita jarang meminta Allah Ta'ala. Jarang kita itu bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Tetapi ketika kita lagi sempit, kita lagi sakit, usaha kita bangkrut, demikian juga kita sudah tua renta, demikian juga kita sudah tidak bisa apa-apa, akhirnya kita baru berdoa sama Allah Ta'ala. Terkadang memang terpaksa Allah itu menurunkan penyakit kepada kita, supaya apa? Supaya kita itu datang kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena jarang sekali kita datang kepada Allah Ta'ala, bersimpuh di hadapan Allah, kecuali ketika diingatkan. Sehingga peringatan-peringatan seperti ini, tujuannya untuk apa? Supaya kita semakin dekat sama Allah Ta'ala. Dan terasa, kita sangat merasa. Subhanallah, kita rasakan. Ketika kita dulu enggak ditimpa penyakit, kita jarang berdoa. Kita jarang di malam hari kita berdoa sama Allah Ta'ala, sampai nangis, sampai akhirnya kita melas kali minta sama Allah Ta'ala. Tetapi ketika kita ditimpa penyakit, ketika usaha kita bangkrut, ketika ada musibah anak kita meninggal dunia, demikian juga uang kita kecurian dan yang lainnya, baru kita sadar rupanya ada Allah. Kita sudah lupa, sudah lama melupakan Allah Ta'ala. Akhirnya kita di malam hari bangun, kemudian kita berwudu, bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Terkadang sadarnya kita kepada Allah Ta'ala itu ketika ditimpa ujian seperti itu. Padahal kalau kita itu bisa ingat kepada Allah Ta'ala di waktu kita itu lapang, nanti Allah akan ingat kepada kita ketika kita itu sempit. Ta'arraf ilallahi firroho ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah ketika kalian itu dalam kondisi lapang, niscaya ketika kalian dalam kondisi sempit, Allah akan ingat kalian. Tapi biasanya kita itu kalau kondisi lapang, kita enggak ingat Allah Ta'ala. Tetapi kalau kondisi kita sempit, baru kita ingat sama Allah Ta'ala. Sehingga hikmah yang ketiga, penyakit itu sebagai bentuk peringatan bagi kita, supaya kita itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sehingga dengan kita dekat sama Allah Ta'ala, dengan kita bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita baru ingat ada Allah yang mengatur diri kita. Itu hikmah di antara penyakit-penyakit kita. Hikmah yang keempat dari penyakit kita itu, yang keempat, mungkin Allah itu ingin melihat kesabaran kita. Ada sebuah ibadah yang sangat besar dan pahalanya tinggi sekali, yaitu bagi orang-orang yang sabar. Sampai Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan digenapkan pahala mereka tanpa batasan. Allah ingin ngetes kesabaran kita. Sampai kemana tingkat kesabaran kita? Kalau seandainya kita berhasil sabar sampai puncak yang paling berat, maka berarti kita mendapatkan pahala yang sangat banyak. Tetapi terkadang sabar itu tidak akan bisa kita raih kecuali harus ada ujian. Orang kalau nggak ada ujian, bagaimana dia mau bersabar? Terkadang Allah ingin tahu bagaimana batas kesabaran kita itu dengan adanya ujian-ujian seperti ini. Nanti akan kelihatan mana orang yang sabar dan mana yang tidak. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran tentang perjalanan para nabi dan rasul, Allah telah sampai memperingatkan kepada kita semuanya, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sampai Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah telah mengatakan, apakah kalian am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian merasa gampang dan mudah masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, padahal sudah datang kepada kalian bagaimana contoh kehidupan orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra, mereka ditimpa ujian, mereka ditimpa kesempitan. Wazulzilu, sampai Allah telah mengatakan sampai mereka digoncang di muka bumi itu, dibantai sama orang-orang kafir. Hatta yaqulur rasul, sampai seorang rasul, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman kepadanya, mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah Ta'ala. Subhanallah, diuji sampai puncak kesabaran. Setelah itu Allah telah mengatakan ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan dari Allah itu sangat dekat. Allah kalau pengen menyembuhkan kita yang sakit, gampang bagi Allah Ta'ala, sangat dekat kesembuhan kita itu. Tetapi memang Allah ingin menguji kesabaran kita. Bukan hanya kita yang diuji, bahkan Nabi Ayyub yang kita ketahui diuji oleh Allah dengan penyakit sampai 18 tahun. Penyakit apa itu? 18 tahun itu penyakit karena gangguan jin. Dan penyakit yang datang dari jin itu penyakit yang normal. Yaitu Nabi Ayyub itu penyakit kulit yang bisa merata ke semua kulitnya, tapi itu dari gangguan jin. Yaitu terkadang penyakit-penyakit yang normal itu dari jin. Sehingga Nabi Ayyub kan berdoa, Rabbi inni masanya syaitonu binus bin wa'adzab. Wahai Tuhanku, saya telah diganggu oleh syaiton dengan azab seperti ini, yaitu penyakit seperti ini. Allah kalau pengen mengobati gampang. Allah kalau pengen mengobati gampang, tapi Allah tunda pengobatannya sampai 18 tahun. Ketika sudah datang masa puncak kesabaran Nabi Ayyub, sampai istrinya saja sudah kewalahan menangani suaminya, dan istrinya adalah wanita yang solehah, bahkan teman-teman Nabi Ayyub yang akrab saja semuanya sudah mutung, tidak ada yang mengunjungi Nabi Ayyub karena sudah enggak sabar mereka. Sampai yang sabar cuma dua orang, ada dua teman akrabnya Nabi Ayyub itu terus mengunjungi. Mereka saja, yaitu dua teman terakhir Nabi Ayyub ini, itu saja sudah mereka enggak kuat juga. 18 tahun. Sampai akhirnya ketika berjalan, mereka pengen bersilaturahim ke rumahnya Nabi Ayyub. Ada satu teman dari dua orang ini ngomong, apakah Nabi Ayyub itu mungkin punya dosa besar? Sampai Allah mengazab Nabi Ayyub dengan penyakitnya enggak sembuh-sembuh seperti ini. 18 tahun. Akhirnya teman yang lain mengatakan, na'udzubillah, dia adalah seorang nabi, tidak mungkin berbuat dosa. Akhirnya ketika sampai ke rumahnya Nabi Ayyub, yang temannya tadi enggak kuasa, akhirnya terpaksa ngomong, wahai Nabi Ayyub, teman kita ini yang satu ini, dia bertanya, apakah engkau itu punya dosa? Sampai akhirnya Allah menguji dengan penyakit seperti ini 18 tahun enggak sembuh-sembuh. Nabi Ayyub mengatakan, saya enggak tahu juga. Tapi yang saya ingat, sebelum saya itu punya penyakit seperti ini, saya itu melewati jalan Di jalan itu saya mendapatkan ada dua orang yang bertengkar. Dua orang bertengkar dan semuanya itu bersumpah atas nama Allah Ta'ala. Ada dua orang ribut, si A bersumpah atas nama Allah kalau dia benar, si B juga sama. Maka saya mengatakan pasti ada satu di antara dua orang ini yang berdusta. Berdusta atas nama Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Ayub pulang, kemudian ditebus sumpah dua orang itu. Nabi Ayub membayar kafarah terhadap dua sumpahnya orang itu. Setelah itu ditimpa penyakit. Subhanallah, kesabaran luar biasa. Sampai semua teman-temannya jijik lihat Nabi Ayub. Yang sabar hanya istrinya. Hanya istrinya, sampai istrinya itu ketika sudah tidak ada makanan, istrinya bekerja. Istrinya Nabi Ayub itu bekerja. Ketika sudah habis makan di rumahnya Nabi Ayub, enggak ada lagi. Sudah kerja, sudah enggak dapat uang lagi. Akhirnya istrinya Nabi Ayub itu menjual dhafiratain. Kalimat dhafiratain ini memang bisa diartikan rambut, yaitu menjual rambutnya. Ikatan rambut itu dipotong, dijual. Karena sudah enggak punya makanan lagi. Ada yang mengatakan dhafiratain itu adalah mahar, cincin yang diberikan oleh Nabi Ayub kepada istrinya ketika pernikahan. Sudah habis, hartanya semuanya ludes, enggak ada lagi. Nabi Ayub sudah puncak-puncak kesabaran, luar biasa kesabarannya. Akhirnya ketika Nabi Ayub sudah enggak bisa jalan. Istrinya luar biasa. Sehingga istrinya itu biasanya mengangkat Nabi Ayub kalau mau buang hajat, zaman itu belum ada WC. Terus bagaimana kalau mau buang hajat, suaminya dibopong sama istrinya. Sampai ke sebuah tempat misalkan pedalaman atau di padang pasir, ditinggal suaminya di situ, kemudian istrinya pulang. Nanti ketika sudah selesai, istrinya datang ke sana, kemudian dibopong lagi pulang. Luar biasa sabar istrinya ini. Sampai akhirnya suatu ketika sudah puncak kesabaran, Nabi Ayub ketika lagi buang hajat, Allah Ta'ala menurunkan air. Air dari atas langit. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hadza maghtasalun baridun wa syarab." Wahai Ayub, saya turunkan air. Ini adalah air yang dingin, kamu gunakan untuk mandi dan kamu gunakan untuk minum. Akhirnya Nabi Ayub mandi dengan air itu, semua kotoran, penyakit kulit bersih semuanya. Kemudian ketika Nabi Ayub minum, semua penyakit dalam tubuhnya, di dalam tubuhnya itu semuanya bersih. Nabi Ayub kembali semula, bersih. Kemudian Allah ganti semua hartanya Nabi Ayub. Bagaimana cara menggantinya? Ada dua riwayat dalam masalah ini. Yang pertama, Allah menurunkan belalang emas. Sehingga ketika Nabi Ayub selesai mandi, tiba-tiba turun belalang emas. Dikumpulkan semuanya sama Nabi Ayub. Ada riwayat yang lain, Allah menurunkan air hujan ke gudangnya Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu di belakang rumahnya itu ada gudang. Rupanya di gudang itu ada satu kandi gandum yang masih tersisa. Satu kandi. Diturunkan air hujan, kemudian biji gandum itu berubah menjadi emas. Akhirnya Nabi Ayub menjadi kaya raya kembali. Setelah itu ketika Nabi Ayub bisa berjalan pulang, istrinya itu pas mau jemput Nabi Ayub. Di jalan perpapasan. Akhirnya istrinya itu ngomong, "Kamu kok seperti Ayub ya ketika sebelum sakit dulu?" Maka suaminya mengatakan, "Saya itu Ayub. Allah sudah membersihkan saya dan Allah sudah mengganti semua harta saya." Akhirnya Nabi Ayub menjadi orang kaya kembali dan dikembalikan semuanya sama Allah Ta'ala. Tapi subhanallah, ujiannya 18 tahun. Untuk apa? Allah ingin mengecek kesabaran kita. Oleh karena itu, siapa yang diuji dengan penyakit sihir, demikian juga penyakit dari jin, sabar. Allah terkadang ingin menguji kesabaran kita. Bukan berarti Allah enggak cinta. Perlu dirubah cara berpikir kita. Ketika ada orang diberikan kenikmatan, orang itu menganggap dia itu telah diberikan, berarti Allah itu cinta sama dia. Tapi kalau ada orang itu diuji dengan kesempitan, anggapan kita, cara pandang kacamata kita, berarti Allah itu enggak cinta sama kita. Kita misalkan melihat ada dua orang, ini memang cara pandang kita yang harus kita rubah. Ada dua orang, yang satu itu kaya raya, usaha apa saja mudah. Yang satu usaha mesti bangkrut. Sampai terakhir dia cuma menjadi tukang bersih-bersih sampah saja di kampung. Coba kalau kita lihat dua kondisi ini, pasti kita beranggapan bahwasanya Allah itu memuliakan orang yang tadi yang kaya. Sedangkan orang yang seperti ini cuma jadi tukang sampah, itu berarti Allah itu enggak cinta sama dia. Ada orang misalkan kehidupannya sakit terus, sampai orang itu jijik melihatnya. Ada yang satu orangnya sehat, orangnya bagus, pasti kita akan melihat bahwasanya orang-orang yang dia itu penyakitan, berarti Allah itu enggak cinta sama dia. Sedangkan orang-orang yang sehat terus, enggak pernah sakit, berarti Allah itu sayang sama dia. Itu kacamata kita. Maka kacamata seperti ini harus kita rubah. Sekarang harus kita rubah haluan kita. Orang-orang yang ditimpa penyakit, ditimpa ujian sama Allah Ta'ala itu, mereka adalah orang-orang yang dicintai sama Allah Ta'ala. Kecuali karena dosa. Kecuali kalau penyakitnya itu karena dosa, berarti Allah akan membersihkan dosa itu kalau dia seorang muslim. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr misalkan, itu cara pandang kita semuanya seperti ini. Maka perlu kita rubah cara pandang kita. Sebagaimana dalam surat Al-Fajr ayat 15-16 sampai 17 juga, Allah Ta'ala berfirman, fa'ammal insan idza mabdalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Seseorang itu jika dia diuji, bayangkan ujian, jika dia diuji oleh Allah Ta'ala tapi diuji dengan kemuliaan, diangkat jabatan dia, rumahnya bagus, mobilnya mewah, wa na'amahu, diberikan kenikmatan yang banyak sama Allah Ta'ala, ujian, itu semuanya ujian, fayaqulu rabbi akraman, pasti dia akan menganggap Tuhanku telah memuliakan saya, berarti saya itu makhluk pilihan sama Allah Ta'ala karena saya diberikan kenikmatan banyak. Wa amma idza mabdalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedangkan ketika Allah mengujinya dengan disempitkan rizkinya sehingga cari kerjaan susah, mau makan enggak punya duit, pasti dia beranggapan rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan saya, berarti saya itu orang yang terhina. Kala, maka Allah telah mengatakan sekali-kali tidak. Pandangan seperti ini, kacamata seperti ini, tolak ukur seperti ini harus kita rubah. Oleh itu berarti terkadang Anda diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit seperti itu bukti Allah cinta sama Anda. Maka belum tentu ketika Anda diuji dengan ujian seperti ini, Allah itu murka sama Anda. Maka perlu kita yakinkan, terkadang ujian yang Allah timpakan kepada kita dari penyakit sihir, mungkin Allah itu cinta sama kita. Oleh karena itu, empat hikmah tadi harus kita fahami. Empat hikmah yang tadi kita sebutkan, itu harus kita fahami. Bagi orang-orang yang punya penyakit ini, harus faham betul empat hikmah ini. Sehingga kita terus bisa husnudzon kepada Allah Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, dan kita tidak suudzon sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi kita SAW, Nabi Muhammad saja, beliau juga tersihir. Beliau juga tersihir dan tidak nanggung-nanggung, sihirnya lama. Rasulullah SAW itu tersihir lama. Apakah berarti menunjukkan Rasulullah SAW itu berarti dihina sama Allah Ta'ala? Tidak. Apakah berarti menunjukkan juga Rasulullah itu imannya tipis sehingga bisa kesihir? Tidak. Sihir tidak melihat kepada keimanan. Orang yang imannya kuat, rajin ibadah, dengan orang yang imannya tipis, tidak ada kaitannya dengan masalah sihir. Demikian juga ada orang yang dia itu orang mukmin atau orang kafir, enggak ada kaitannya. Sihir itu murni ujian. Bukan karena kekuatan dukun, bukan karena kekuatan jin, bukan karena lemahnya kita. Tapi semuanya adalah ujian. Tapi walaupun itu ujian, murni dari Allah Ta'ala, tapi terkadang ada penyebabnya. Tapi ada sebab-sebabnya itu ada. Maka ketika kita itu diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit-penyakit seperti ini, sabar. Tidak ada cara kecuali bersabar. Tapi bukan hanya kita sabar saja, kemudian kita putus asa, kemudian kita berhenti, tidak. Termasuk bentuk tawakal kita kepada Allah Ta'ala itu adalah kita mencari obatnya. Sehingga kita berobat. Kita mengobati diri. Karena Allah itu ketika menurunkan penyakit, pasti Allah itu akan menurunkan obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzala ma'hu syifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali pasti Allah akan menurunkan obatnya. Maka kita cari obat dari penyakit kita, tetapi tetap Anda harus meyakini penyakit itu datangnya dari Allah Ta'ala dan obat itu juga datangnya dari Allah Ta'ala. Sedangkan tukang rukyah Demikian juga obat dari dokter, itu hanya perantara. Dan itu harus kita yakini. Harus kita yakini. Jangan sampai kita beranggapan bahwasanya penyakit saya itu sembuh karena dokter. Jangan sampai kita beranggapan bahwasanya penyakit saya itu sembuh karena kehebatan tukang ru'yah. Tidak. Tukang ru'yah, dokter itu hanya perantara. Siapa yang mengobati? Yang mengobati Allah Ta'ala. Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang mengobati. Sehingga para nabi dan rasul itu ketika mereka sakit, mereka menisbatkan pengobatan mereka itu kepada Allah Ta'ala, bukan kepada perantara, yaitu dokter dan juru ru'yah. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim sambil mengatakan, fa'idha maritu fahuwa yashfin. Jika saya sakit, Allah yang mengobati. Maka konsep ini harus kita pahami. Jangan sampai, perhatikan ini ucapan saya penting, jangan sampai penyakit kita itu malah menambah dosa-dosa kita. Sehingga semakin kita sakit, malah kita semakin berbuat dosa dan maksiat. Terkadang dosa itu, dosa penyakit kita itu, dosa itu berkaitan masalah tauhid. Terkadang ada orang dia itu sakit jin, malah dia jatuh dalam kesyirikan. Musibah di atas musibah. Sudah dia sakit, sudah sakit itu musibah, ditambah lagi dengan dosa dan maksiat yang dia kerjakan, tambah lagi berbuat dosa, musibah lagi. Maka itu kalau ada orang ditimpa penyakit seperti ini, kalau dia mau cari obat yang halal. Jangan sampai mencari obat yang dosa. Apalagi sampai menjerumuskan kita dosa dan maksiat, bahaya. Di antara bentuk kesyirikan yang sering kita lafadzkan dan kita sering berbuat. Karena syirik ini syirik yang sangat tersembunyi, tapi bentuknya syirik. Yaitu apa? Syirkul alfaz. Syirik dalam lafaz. Walaupun itu syirik kecil, tapi syirik kecil itu sekecil-kecil syirik itu lebih besar daripada maksiat. Lebih besar daripada berzina, minum khamr dan mencuri. Yaitu apa? Yaitu orang menisbatkan kenikmatan bukan kepada Allah Ta'ala, tetapi kepada perantara. Ini hati-hati, bahaya. Bahaya sekali, dan itu kita sering, terkadang sering kita mengucapkan. Misalkan gini, kita sakit kesihir. Suatu ketika diru'yah sama seseorang, juru ru'yah, seorang ustadz atau ustadzah, alhamdulillah sembuh. Kemudian kita mengatakan, jika bukan karena ustadz itu, pasti saya tidak akan sembuh penyakit saya. Hati-hati, ini ucapan syirik. Ini ucapan syirik. Sehingga kita diuji penyakit, malah penyakit kita itu ketika sembuh menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Lalu bagaimana ucapan kita? Ucapan kita, kita kembalikan kenikmatan kepada Allah Ta'ala. Jika bukan karena Allah, kemudian ustadz yang meru'yah saya, niscaya penyakit saya tidak akan sembuh. Ini hati-hati, ini karena sering kita ucapkan. Atau kita mengatakan, penyakit saya ini gak akan sembuh kecuali kalau harus berobat sama dokter A. Ini ucapan syirik. Menisbatkan sebuah kenikmatan bukan kepada Allah, tetapi kepada perantara, itu syirik. Contohkan, misalkan saya contohkan. Saya di rumah itu ada maling. Sudah loncat pagar, sudah masuk ke rumah. Tiba-tiba alarmnya berbunyi. Ketika jam alarm berbunyi, malingnya lari. Kemudian saya mengatakan, jika bukan karena alarm ini, pasti maling sudah curi harta saya. Ini perbuatan syirik. Ini ucapan syirik. Terus bagaimana ucapan yang benar? Jika bukan karena Allah, kemudian alarm ini, niscaya maling sudah masuk ke rumah saya. Sehingga harus kita kembalikan dulu kepada Allah Ta'ala. Dalam masalah pengobatan juga sama. Jangan kita menisbatkan kenikmatan kesembuhan itu kepada perantara, tetapi kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Kita harus yakini bahwasanya penyakit itu Allah yang menurunkan. Dan obatnya juga Allah yang menurunkan. Tapi terkadang obatnya diturunkan itu lewat perantara. Perantaranya siapa? Dokter. Perantaranya obat. Perantaranya juru ruqyah. Perantaranya Al-Quran. Tetapi Allah yang mengobati. Ketika kita nisbatkan kesembuhan kepada perantara itu, maka itu syirik. Itu syirik. Kenapa? Karena termasuk syirik kepada kenikmatan, penisbatan kenikmatan kepada selain Allah Ta'ala. Oleh karena itu hati-hati dalam masalah ini, sangat hati-hati. Demikian juga, yang hati-hati lagi, kita sudah jatuh dalam sebuah penyakit, tetapi malah penyakit kita itu menjerumuskan kita kepada dosa dan maksiat. Misalkan kita berobat kepada yang kita kenal dengan obat-obat alternatif untuk menggapai pengobatan kesembuhan kita, sampai akhirnya kita jatuh dalam sesuatu yang sangat meragukan. Obat-obat yang alternatif, selama mereka masuk akal, maka silakan dipakai. Tetapi kalau obat-obat yang tidak logis, ini hati-hati, karena kebanyakan syirik. Jadi gini, perantara atau sebab, dokter itu kan sebab, perantara. Sedangkan Allah itu yang menurunkan penyakit, tapi perantaranya lewat dokter. Allah menurunkan obat, tetapi perantaranya lewat juru ruqyah. Perantaranya lewat obat, perantaranya lewat herbal, dan yang lain. Itu perantara, itu namanya sebab. Tapi Allah yang menciptakan sebab. Jadi dokter sebab pengobatan saya, tetapi yang menciptakan sebab musabibnya itu Allah Ta'ala. Lah sebab itu, ini perhatikan ini konsep, ini masalah tauhid ini. Sebab itu harus zahir. Yaitu sebab pengobatan itu harus zahir. Zahir itu apa? Logis. Antara penyakitnya dengan metode pengobatan itu harus masuk akal, ada kaitannya. Tetapi kalau tidak logis atau pengobatan alternatif yang tidak masuk akal, maka itu terkadang bisa menjerumuskan kita pada kesyirikan. Sudah kita sakit, kita jatuh dalam kesyirikan. Contohnya misalnya gini. Seorang yang sakit datang ke rumah sakit, dokter. Dokter sebelum mengobati pasti akan diperiksa dulu penyakitnya apa. Dan memeriksa penyakit itu secara logis, bisa difoto atau bisa dicek dan yang lainnya. Setelah itu dokter memberikan obat-obatnya dengan penyakitnya, ada kaitan, jelas ada kaitannya. Maka seperti ini dinamakan sababun dhohir. Sebabnya dhohir, masuk akal. Sebabnya itu masuk akal. Orang ketika sakit diterapi dengan Al-Quran, masuk akal. Al-Quran sebagai obat. Atau ketika sakit dia terapi dengan herbal, misalkan habatus sauda, zaitun, zam-zam, madu, itu sebabnya dhohir. Tapi ada sebab yang tidak dhohir, yang ini yang hati-hati. Yaitu misalkan, orang berobat ke seseorang yang alternatif, bagaimana pengobatannya? Dengan cara penyakitnya dipindahkan ke ayam. Dan itu ada. Enggak masuk akal, dari mana kaitannya antara ayam dengan penyakitnya itu apa? Ini enggak masuk akal, kalau seperti ini syirik. Seperti ini syirik. Atau misalkan orang ketika dia sakit, pengobatannya dengan cara dimandikan dengan air kembang dari 7 warna. Apa kaitannya? Enggak ada kaitannya sama sekali. Demikian juga ada orang tabrakan sampai remuk tulangnya, dibawa ke sebuah pengobatan, sehari langsung kembali tulangnya. Enggak masuk akal. Bisa-bisanya mengembalikan tulang yang remuk, patah, dengan 1 hari 1 malam tok bisa kembali. Enggak masuk akal. Pengobatan yang tidak masuk akal seperti ini, alternatif yang tidak masuk akal, ini berbahaya. Ini biasanya jatuh pada kesyirikan. Oleh karena itu maksudnya, silakan Anda berobat. Berobat itu boleh, bahkan Rasulullah SAW memerintahkan, tadawau yang ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah yang sakit. Kita boleh berobat. Dan berobat tidak menghilangkan tawakal kita, tidak menghilangkan kesabaran kita. Bahkan kita berobat itu termasuk tawakalnya kita. Tetapi berobat cari pengobatan yang syar'i, pengobatan yang mubah. Jangan sampai malah kita berobat jatuh dalam dosa dan maksiat. Atau terkadang penyakit jin itu terkadang ujian bagi kita akan keimanan kita, tauhid kita. Contohnya misalkan ini banyak terjadi, memang bahaya. Maksudnya berobat dengan sistem seperti itu, apalagi berkaitan masalah sihir, itu kalau kita tidak mawas diri, hati-hati. Contohnya gini, terkadang saya contohkan misalkan, ada orang tersihir. Ketika diruqyah, jinnya keluar atau ngomong. Terjadi dialog antara dia dengan juru ruqyahnya. Ketika dialog, ini hati-hati. Hati-hati. Tidak disunahkan kita itu dialog sama syaitan, itu enggak disunahkan. Jikapun ada seorang ustadz yang dialog sampai terekam, ini layak, yang lebih layak untuk jangan disebarkan. Demikian juga orang-orang awam jangan mendengar dialog. Karena syaitan itu pendusta. Syaitan itu pendusta. Dan terkadang ketika dialog ngobrol, ada orang-orang yang awam, dia gak tahu masalah tauhid. Dia mendengar kalimat obrolan ini, hati-hati, bisa masuk keyakinan syirik dalam hatinya. Oleh karena itu, kalau kita ngeru'ya, dan di situ banyak orang, saya ingatkan kepada juru ru'ya, jangan terlalu banyak untuk dialog. Kecuali kalau Anda sendiri, dengan satu pasien, silakan dialog. Debat sampai akhirnya dipaksa jinnya masuk Islam, itu terserah Anda. Tetapi kalau banyak orang yang melihat, apalagi di syuting, apalagi direkam, apalagi masuk televisi, ini hati-hati. Hati-hati, banyak orang awam yang akidahnya belum kuat akidah mereka. Melihat seperti ini bisa bahaya. Contohnya misalnya gini, ketika diajak dialog, kemudian jinnya ngomong, sudah saya mau keluar. Tapi tolong ambilkan saya telur. Saya mau masuk ke telur. Sudah saya mau keluar dari jasad ini, saya akan masuk ke telur. Itu ujian. Ini bagi orang-orang juru ruqyah yang bertauhid, itu harus hati-hati. Kenapa? Kalau kita memberikan permintaan syaitan, kita mengambil telur, walaupun setelah ada telur di depan orang itu, sembuh orang itu. Tapi apa? Tetapi itu permintaan siapa telur? Kita telah memberikan sesajen kepada telur itu. Sesajen kepada siapa? Sesajen kepada syaitan. Dan kita telah berbuat kesyirikan. Dan itu syaitan gak sembarangan. Dan ini orang awam bahaya kalau lihat seperti ini. Contohnya lagi misalkan, bukan telur mintanya. Mintanya sesuatu yang gampang. Wes, mas, saya mau keluar saja, kata jinnya. Tolong berikan saya minum. Bahkan bukan hanya ini, jeratan syaitan gak sembarangan. Bahkan bukan hanya itu saja. Terkadang suruh minta bacakan Quran. Orang yang sering Quran, ya nanti akan paham. Sudah, saya mau keluar, tapi tolong bacakan surat Al-Fatihah ke saya. Kita membaca surat Al-Fatihah, tapi untuk siapa? Bukan untuk Allah Ta'ala. Kita membaca surat Al-Fatihah untuk syaitan, dan syaitan yang meminta, itu termasuk permintaan syaitan. Enggak sembarangan, syaitan itu cerdas, enggak sembarangan. Saya pernah ditipu juga sama syaitan, tapi sadar, saya langsung sadar. Terkadang dalam kondisi seperti ini, kita enggak sadar. Apalagi bagi orang yang tauhidnya belum kuat. Maka saya ingatkan kepada orang-orang yang terjun dalam dunia ruqyah, pelajari tauhid, karena penting masalah ini. Syaitan akan mempermainkan kita, kecuali kalau kita faham tauhid. Demikian juga orang-orang yang sering lihat seperti ini, belajar tauhid, penting. Saya pernah, misalkan sebuah cerita, kisah nyata, saya yang ruqyah, kemudian akhirnya jinnya ngomong, sampai akhirnya terjadi dialog. Biasanya kalau terjadi dialog selesai, itu biasanya orang-orang yang dekat tak kumpulkan. Hati-hati, ini ucapan syaitan, jangan dipercaya. Terkadang banyak orang langsung diyakini, oh ucapan syaitan seperti ini, langsung diyakini. Itu terkadang bisa berbahaya. Saya pernah tanya kepada jin, syaitannya itu saya tanya, kamu taruh di mana buhulnya? Ikatan sihirnya itu kamu taruh di mana? Dia mengatakan, saya taruh di sumur belakang rumahnya orang ini. Karena terkadang kita ketika ngeru'ya, apalagi ke sihir, kita ingin cari buhulnya. Buhul itu ikatan. Ikatan sihir atau dinamakan dengan uqad. Min syarrin naffatsati fil uqad. Wanita-wanita tukang sihir yang meniup dalam buhul mereka, ikatan-ikatan mereka. Buhul itu biar kuat, maka ditanam atau ditaruh di dekat orang yang disihir. Semakin dekat, kekuatannya semakin kuat ikatannya. Ikatannya semakin kuat. Apalagi kalau sudah sampai masuk dalam tubuh, itu sudah kuat sekali ikatannya. Kalau tidak bisa, ditanam. Kalau bisa dalam rumah nanamnya, kalau tidak bisa di luar rumah. Tapi tidak mungkin jauh dari situ. Kalau tidak ditanam, terkadang ditaruh di rak. Atau ditaruh di bawah ranjang, bawah kasur. Itu biasa seperti itu. Tapi biasanya kalau naruh di dalam rumah, biasanya orang yang menyihir adalah keluarga sendiri. Atau kita terkadang ada tamu, pura-pura datang ke kita. Ketika masuk, dia naruh buhul. Jedet. Taruhnya dalam rumah kita, ikatan sihirnya semakin kuat. Kalau kita sudah dapat buhul, dibakar, otomatis selesai. Lepas, sembuh orang itu, walaupun enggak diruqyah. Buhul itu, ikatan itu, kalau sudah kebakar atau terlepas, otomatis sihirnya keluar. Orangnya sembuh, walaupun enggak diruqyah. Maka kalau kita dapat buhul, itu cara paling tepat, yaitu praktis. Tetapi memang mencari buhul itu susah. Terkadang kita sudah tahu bolnya di sini, sama jin dipindah. Diambil sama jin dipindah ke tempat yang lain. Maka terkadang juru rukyah itu bagi orang-orang yang belum pengalaman, dia mencari bohongnya itu dengan tanya kepada dukun atau jinnya. Ini hati-hati. Jinnya pendusta. Nah, ketika saya tanya, kamu ini masih awal-awal memang kita itu ngrukyah waktu itu, kita belum banyak pengalaman. Kita tanya kepada orang itu, kamu taruh di mana bohongnya? Jinnya ngomong, saya taruh di sumur belakang rumah dia, rumahnya orang itu. Kemudian kata jinnya, tapi kamu tidak akan bisa mengambil kecuali dengan membaca bismillah. Coba perhatikan ucapan itu. Kamu tidak akan mengambil kecuali ember yang kamu turunkan itu, kamu bacanya bismillah. Coba, kita mesti tertarik. Oh ya, coba. Kita coba. Bismillah, kemudian ember kita taruh ke bawahnya. Tapi bismillah permintaan siapa? Permintaan syaitan. Dan kita baca itu bukan untuk Allah Ta'ala. Kita baca untuk syaitan. Karena itu permintaan syaitan dan itu seperti sesajen. Walaupun sesajennya bentuknya bukan barang, tapi bacaan Quran. Sehingga terkadang kesyirikan itu terkadang dari Quran bisa. Orang terkadang baca Quran itu bisa syirik. Kenapa? Karena ditujukan bukan untuk Allah Ta'ala. Ditujukan untuk syaitan, permintaan syaitan. Dan kita minta sama syaitan sesuatu. Sehingga syaratnya syaitan akan memberi, tapi kita membayar. Bayar dengan apa? Dengan Al-Quran. Ini bisa syirik. Akhirnya ketika itu saya sudah nelpon keluarganya untuk mengambil, karena yang saya rukyah itu mahasiswa di Jogja, keluarganya bukan di situ. Saya telepon, tapi setelah itu baru sadar saya, masya Allah, naudzubillah, ini permintaan syaitan. Akhirnya saya telepon kembali, tolong jangan dijalankan, jangan dijalankan. Walaupun itu seakan-akan baik, jangan dijalankan. Kenapa? Karena bismillah itu permintaan syaitan dan itu syarat, syarat dari syaitan. Tapi terkadang memang terluputkan masalah-masalah seperti ini. Dan banyak, apalagi kalau terjadi dialog. Terjadi dialog sampai dia ngomong, ini hati-hati. Misalkan ada orang, kita sihir, kita ruqyah. Kemudian ketika terjadi dialog, dia ngomong, saya itu dikirim sama si A, tetangganya. Akhirnya kita akan meyakini bahwa yang menyihir orang itu si A. Belum tentu si A yang menyihir. Tujuannya untuk apa? Untuk mencerai-beraikan hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan, atau hubungan tetangga, atau yang lainnya. Terus bagaimana kalau seperti itu? Jangan diajak dialog. Kecuali kalau tidak ada orang. Saya yang ngrukyah sendiri, pasiennya cuma satu orang, saya dialog tidak ada masalah. Tapi kalau banyak orang, jangan. Yang penting apa? Yang penting dirukyah. Urusan dialog itu tidak penting. Rasulullah SAW itu orang yang paling semangat untuk berdakwah. Kita melihat kayak apa dakwahnya Rasulullah SAW. Tapi ketika ada orang ke sihir, zaman Rasul ada juga. Ada orang yang dirukyah sama Rasul, ada. Tapi Rasul tidak dialog. Rasul hanya mengatakan, ukhruj ya adu Allah. Keluarlah kamu yang musuh Allah dari jasad kamu ini, dari jasad ini. Rasulullah tidak dialog, apalagi berdakwah. Imam Ahmad pernah meru'yah juga. Tapi apa yang beliau kerjakan? Beliau hanya meru'yah, tidak dialog. Demikian juga tidak mendakwahkan. Apakah ulama-ulama kita tidak bisa berdakwah? Sangat bisa, tapi belum, bukan di situ tempat dakwahnya. Oleh karena itu, hati-hati dalam masalah ini. Hati-hati terkadang dialog, jin itu menceritakan tentang alam dia. Oh, alam jin itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita percaya. Ketika kita percaya, akhirnya bisa jatuh dalam kesyirikan. Contohnya misalkan gini. Ini saya contohkan, banyak terjadi kekeliruan di antara kita itu ini dalam masalah ini. Ketika kita baca Quran, jinnya teriak-teriak. Tolong, tolong, saya kebakar, saya kebakar, saya jasadnya sudah kebakar, tinggal kepala saja. Jinnya ngomong seperti itu. Kita percaya enggak? Kita kebanyakan percaya. Padahal belum tentu itu syaitan bisa berdusta. Siapa yang tahu? Syaitan. Rasulullah SAW mengatakan sodakoka wahuwa gantub. Syaitan itu satu bisa jujur sama kamu, tapi pendusta. Syalbani saja sampai mengatakan Syalbani, Al-Quran itu tidak bisa membakar. Jika seandainya sampai jinnya teriak-teriak dan merasa terbakar, itu syaitan yang berdusta. Tapi kita percaya karena syaitan ngomong seperti itu. Apalagi sampai ada sebuah buku dikarang sama seseorang, dialog jin muslim. Itu ada. Mempelajari tentang alam jin dari mana? Dari obrolan kepada jin. Kamu itu makannya makan apa? Oh, kami itu makannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kamu tinggalnya di mana? Oh, saya tinggalnya di sini, sini, sini. Kamu menikah enggak? Oh, saya menikah, apa punya anak ini. Siapa yang ngomong? Syaitan yang ngomong, tidak bisa dipercaya. Kalau kita ingin tahu tentang alam ghaib atau alam jin, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada ucapan syaitan. Sehingga hati-hati, dalam masalah ini sangat hati-hati, karena ini masalah akidah, masalah tauhid, dan sangat tipis. Kita keliru sedikit, bisa hancur. Maka apalagi sampai terkadang orang itu banyak mengamalkan perkara-perkara yang baru di dalam ruqyah, kemudian nanti ada uji coba, kemudian ada memastikan, itu hati-hati. Oh, kamu itu sekarang kayak gini, kemudian kamu saya ikat, kamu saya bentengi, kamu saya ikat, itu dari mana? Dari mana dia bisa mengikat? Nabi Muhammad saja enggak bisa mengikat jin. Kita bisa mengikat. Kemudian kita bisa menjara jin, dimasukkan dalam botol, kemudian kita tutup, jinnya sudah enggak bisa kemana-mana. Dari mana tahu seperti itu? Oleh karena itu ini bicara masalah yang gaib, ini enggak sembarangan. Maka saya ingatkan orang-orang yang terjun dalam dunia ruqyah itu, hendaknya dia belajar tauhid, karena sangat tipis. Perbedaan antara tauhid dengan kesyirikan itu sangat tipis. Maka sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tidak ada masalah orang itu berobat karena penyakit seperti ini, bukan berarti dia itu enggak sabar, bukan berarti dia itu enggak tawakal kepada Allah Ta'ala, bahkan dia itu berobat itu merupakan bentuk tawakalnya dia kepada Allah Ta'ala. Tetapi kita mau berobat dengan penyakit seperti ini itu, kita berobat sistem yang syar'i. Kita cari sistem yang syar'i dan kita tinggalkan sistem-sistem yang tidak jelas. Jangan sampai kita pengen sembuh, malah kita jatuh dalam dosa dan maksiat. Bahkan bukan hanya dosa dan maksiat saja, tetapi terkadang kita jatuh dalam kesyirikan dan kita enggak sadar. Kita jatuh dalam kesyirikan, sudah penyakitnya belum tentu sembuh, tapi kita terjatuh dalam kesyirikan. Dan syirik ini yang lebih berbahaya. Nah, nanti bagaimana pengobatan jin sihir itu panjang pembahasannya. Nanti ada pengobatan itu nanti terbagi menjadi tiga. Ada pengobatan sebelum diruqyah, atau ketika diruqyah, atau setelah diruqyah. Itu nanti semuanya ada, pengobatannya masing-masing ada. Tetapi enggak mungkin saya kupas sekarang, tidak mungkin, pembahasannya panjang. Nanti siapa yang pengen tahu tentang ruqyah yang syar'i atau metode pengobatan itu, silakan baca di kitab, banyak kitab, tapi kitab yang bagus. Ini termasuk buku yang dulu jadi pedoman saya ketika saya belajar ruqyah di awal-awal, yaitu kitabnya kalau dalam bahasa Arab namanya As-Sarimul Battar Fi Ilaji As-Sahrati Al-Ashrar karya Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali. Itu bagus, itu sudah diterjemahkan, cuma lah saya lupa terjemahannya itu apa, judulnya itu saya lupa. Saya dulu baca kitab ini, buku ini itu, terjemahan itu sudah sejak STM. Dari baca buku itu, saya ruqyah. Jadi ruqyah itu otodidak waktu itu. Dan awal kali ruqyah itu memang Masya Allah, ketakutan yang luar biasa, banyak perkara-perkara yang terluputkan. Tapi dengan cara kita sering ruqyah, akhirnya nanti banyak metode-metode, demikian juga banyak perkara-perkara yang semakin kita bermuamalah sama jin, itu nanti semakin tahu bagaimana liciknya mereka. Tetapi memang yang terbaik itu ruqyah mandiri. Bisa enggak kita ruqyah mandiri? Bisa. Siapa yang nanti pengen ruqyah mandiri, pelajari kitab itu bagus. Sehingga beliau menyebutkan bahwa pengobatan itu terbagi menjadi tiga marhalah. Marhalah sebelum diruqyah, marhalah ketika diruqyah, bacaan apa saja, sistemnya kayak apa, cara meruqyah diri itu, kemudian marhalah setelah diruqyah. Itu semuanya ada. Dan itu semuanya, sering saya ucapkan, itu semuanya tergantung kepada diri kita masing-masing. Jika kita kembali kepada Allah Ta'ala, kita tawakal hanya kepada Allah Ta'ala, itulah benteng yang paling kuat dari pengaruh jin. Tetapi kalau kita punya penyakit seperti ini, cuma kita bergantungnya kepada juru ruqyah, sehingga kita cuma bergantung setiap hari kepada ustadz atau ustadzah yang meruqyah, maka ini sangat susah bagi kita untuk bisa sembuh dalam penyakitnya. Semua obat itu ada pada diri Anda. Ketika Anda itu diserang penyakit, bagaimana cara yang terbaik? Anda gak usah cari obat di luar. Kuatkan kekuatan Anda. Ketika Anda sudah kuat, penyakitnya akan keluar sendiri. Tetapi ketika Anda itu diserang penyakit, Anda sibuk mencari yang di luar, padahal di dalam itu keropos, enggak akan bisa sembuh. Maka ketika Anda punya penyakit seperti ini, Anda cuma bergantung kepada juru ruqyah, itu tidak tepat. Bagaimana cara yang terbaik? Kuatkan kekuatan iman Anda. Ketika Anda motivasi dikuatkan, tawakal kita hanya kepada Allah, takut kita hanya kepada Allah, rojak kita hanya kepada Allah, harap kita hanya kepada Allah, yakinkan ini takdir Allah, Allah itu cinta sama saya, dengan itu pasti akan cepat mengobati. Tapi kalau itu tidak ada dan Anda cuma bergantung kepada juru ruqyah, jangan berharap bahwasanya Anda bisa langgeng sembuh. Mungkin Anda sembuh, tapi satu bulan, setahun berikutnya akan kembali lagi penyakitnya. Kenapa? Karena bukan dalam diri yang mengobati. Ketika yang mengobati sihir itu adalah dalam diri kita, maka itu benteng yang paling kokoh, sehingga jin tidak akan bisa masuk lagi. Tetapi kalau kita itu bergantung kepada yang di luar, maka jin itu akan masuk lagi. Gampang bagi jin untuk masuk. Maka yang terbaik, kokohkan kekuatan kita. Dan kita semuanya bisa mengobati. Kita semuanya itu hebat. Kita semuanya itu kuat. Tetapi ketika orang itu tidak percaya dengan kekuatan, maka musuh itu akan bisa menguasai kita. Tetapi kalau kita yakin dengan kekuatan kita, kita yakin dengan kekuatan kita, niscaya kita itu akan bisa mengobati. Dan terkadang, ini yang aneh, bahkan saya dapatkan di beberapa juru ruqyah, bahkan termasuk seorang juru ruqyah yang terkenal di Pekalongan juga, jadi sempat mengatakan sebuah perkataan yang bagi saya perkataan aneh, yaitu dia mengatakan semua orang itu harus ruqyah. Ya memang dia buka klinik ruqyah, tetapi dia mengatakan semua orang itu harus diruqyah. Hatta ustadznya itu belum tentu dia itu bebas dari jin, semuanya harus diruqyah sama orang lain. Maka kita katakan, dari mana Anda bisa mengatakan demikian? Zaman dulu enggak ada klinik ruqyah. Zaman dulu orang profesi tukang ruqyah itu enggak ada. Itu sama sekarang saja, ketika orang butuh uang, akhirnya profesi tukang ruqyah. Zaman dulu enggak ada namanya profesi tukang ruqyah. Klinik ruqyah itu enggak ada. Zaman dulu itu ada orang sakit, didatangi temannya atau minta obat, baru diobati. Tapi tidak ada namanya profesi tukang ruqyah itu enggak ada. Tukang ruqyah itu bukan profesi. Tukang ruqyah itu juga bukan keahlian atau kelebihan seperti ulama. Ada ulama syariat, ada ulama ruqyah. Enggak ada namanya ulama ruqyah. Ya kan? Jadi seakan-akan tukang ruqyah itu ulama tersendiri. Tidak. Dia itu cuma manusia yang punya Al-Qur'an, yang mengobati Al-Qur'an. Semua orang bisa jadi juru ruqyah. Semua kita bisa. Yang penting Anda belajar, Anda mendalami masalah ini, kuatkan Al-Qur'an Anda, semua kita itu juru ruqyah. Tidak ada namanya juru ruqyah seperti dokter. Kalau dokter wajar, ilmunya dipelajari. Dia belajar, kuliah, kemudian nanti buka praktek, sehingga dia punya pengobatan, kemudian punya gelar sendiri, Pak Dokter. Tapi kalau Pak Ruqyah enggak ada. Bu Ruqyah enggak ada, Ustadz Ruqyah enggak ada. Semua kita bisa menjadi juru ruqyah. Kenapa? Yang mengobati kita itu Al-Quran, bukan kekuatan orang itu. Memang Al-Quran itu kayak senjata. Al-Quran itu kayak senjata, kata Imam Qayyim, Al-Quran itu kayak senjata, senjata. Tetapi orang yang memegang senjata itu harus orang yang dia itu punya kemampuan. Terkadang kalau tidak mampu, senjata yang ampuh tidak bisa digunakan. Lalu terus bagaimana? Orang yang mau menggunakan Al-Quran harus mendalami bagaimana cara menggunakan. Semuanya bisa. Sehingga tidak ada namanya khusus juru ruqyah, apalagi bikin klinik khusus pengobatan ruqyah, kemudian orang yang datang ke sana, enggak. Itu yang membuat orang itu mengandalkan kepada orang lain. Maka bagaimana cara yang terbaik? Cara yang terbaik, setiap diri kita itu adalah juru ruqyah. Kalau kita enggak bisa meruqyah orang lain, minimal kita itu bisa meruqyah diri sendiri dan anak kita. Anda itu, kalau kita mau bicara masalah ruqyah ya, Anda punya anak, kemudian anak Anda doakan saja dengan membaca qul huwallahu ah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiup ke tangan kemudian diusap, itu sudah ruqyah. Anda punya anak didoakan dengan satu doa. Misalkan wa'idzuka bikalimati tamma min kulli syaiton wa hamma wa min kulli ainin lamma, ditiup ke tangan diusapkan, itu sudah ruqyah. Kita kalau mau tidur, kita membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, kita tiup ke tangan, kita usapkan, itu ruqyah. Jadi ruqyah itu bukan sesuatu ilmu yang luar biasa, enggak. Kita semuanya itu ruqyah diri, semuanya kita mengamalkan. Cuma terkadang kita enggak tahu kalau itu sebenarnya ruqyah. Oleh itu Rasulullah itu biasa meruqyah diri dengan cara apa? Meruqyah diri dengan cara membaca al-mu'awwidzatain, dibaca, diusap ke tangan, kemudian diusapkan ke tubuh. Itu ruqyah. Oleh itu berarti apa? Anda itu setiap hari itu sudah meruqyah sebenarnya. Tetapi kita enggak sadar kalau itu ruqyah. Dan rupanya Anda itu bisa. Tetapi ketika Anda bergantung kepada orang, sehingga tawakal Anda itu malah kepada orang, bukan tawakal kepada diri sendiri, akhirnya orang itu enggak punya kekuatan. Ketika tidak punya kekuatan, sehingga orang itu malas mengobati diri. Sedikit-sedikit sakit, telepon Ustadz, Ustadz tolong ruqyah saya. Sedikit-sedikit tolong Ustadz ruqyah saya. Kenapa Anda mengobati diri sendiri? Nah itu kenapa kita dilatih untuk kita itu enggak bisa berpangku kepada diri sendiri. Bukan berarti kita meremehkan tentang ru'yah, enggak. Orang kalau bisa meru'yah alhamdulillah, tetapi yang terbaik mereka dilatih untuk ru'yah mandiri. Dan kita bisa. Maka saya sering memberikan motivasi, Anda itu semuanya juru ru'yah. Anda bisa. Sehingga enggak usah takut. Tidak usah takut. Kalau takut nanti kalau saya yang ru'yah di sendiri, kalau keluar jin, enggak usah diajak ngobrol. Bacakan terus. Saya nanti takut kalau diajak ngobrol gini. Enggak usah ngobrol, ngapain ngobrol? Yang penting jinnya keluar. Urusan ngobrol tidaknya itu bukan urusan kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini insya Allah nanti mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi tentang bagaimana cara pengobatan sebelum ru'yah, ketika di ru'yah, kemudian setelah ru'yah itu bagaimana cara-caranya. Itu nanti insya Allah akan kita kaji pertemuan selanjutnya.